Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmil qiyamah amma ba'd. Aina asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al ikhwah wal akhwat rahimakumullah, apa yang diungkap tadi itu hanya omongan belaka. Kenyataannya kita seluruhnya tercipta dari sesuatu yang setiap hari kita injak-injak. Minha khalaqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami cipta kalian, dan kepada tanah kami akan kembalikan kalian, dan dari tanah pula kami akan bangkitkan kalian di negeri akhirat. Siapapun kita hanyalah perwujudan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari mimma immahin, dari air yang rendah, dari tetesan air mani. Sesuatu yang ketika mengenai pakaian kita, kita akan merasa jijik. Itulah kita. Tak ada perbedaan di antara kita. Kita seluruhnya hanyalah ciptaan. Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah siapa yang Allah pilih untuk dimuliakan dengan memiliki tauhid. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk dianugerahi dengan anugerah tak tertandingi tauhid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul yang diberikan kepada kami, kunci tauhid adalah kunci surga. Tadi sudah diberi pendahuluan yang asalnya merupakan ucapan Al-Imam Wahab Ibn Munabbih ketika satu dari masyarakat beliau bertanya, alaysa la ilaha illallahu miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Beliau melihat orang yang bertanya ini di atas paham asal mengucapkan la ilaha illallah, apapun yang dilakukan setelahnya maka pasti bisa masuk ke dalam surga, sebab dia adalah kunci untuk membuka surga. Paham ini keliru. Karena itu beliau mengajar masyarakat yang kurang paham ini dengan ilmu yang sesuai dengan kadar pemahamannya. Beliau tidak datangkan ayat, tidak datangkan hadis, tapi beliau ucapkan kalimat yang mampu membantu membuka pikiran si penanya. Kata beliau, bala, benar, la ilaha illallah adalah kunci surga. Walakin, tetapi, ma min miftah illa walahu asnan, tak ada satupun kunci kecuali pasti memiliki gigi-gigi. Supaya orangnya berpikir, walaupun kuncinya sama, tetapi kalau tidak sesuai dengan giginya, tetap tidak akan terbuka. Gigi-gigi ini yang beliau maksudkan adalah hal-hal, kewajiban-kewajiban, syarat-syarat yang harus ikut dan terus dipertahankan dalam persaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid yang bersumber dari la ilaha illallah, dalilnya adalah hadits sahih saat baginda Rasul alaihi salatu wassalam mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berilmu yang sangat penting bagi setiap orang yang akan berdakwah, ilmu tentang kondisi masyarakat yang akan didatangi, kemudian ilmu tentang apa yang harus didakwahi. Kata baginda Rasul alaihi salatu wassalam kepada Mu'ad bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sungguh engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Ini pendahuluan yang harus dipahami oleh setiap da'i, setiap ustaz, setiap orang yang akan berceramah di sebuah tempat, mengetahui siapa yang akan mendengarkan ilmu itu, memahami kondisi masyarakat yang didatangi. Nabi informasikan, kamu akan mendatangi sebuah kaum yang memiliki ilmu, ilmu tentang kitab, tetapi kafir mereka, musyrik mereka, mereka Yahudi, tapi punya ilmu. Supaya Mu'ad bin Jabal berangkat dengan kesiapan. Setelah itu, ini yang menjadi titik pembahasan kita. Beliau alaihi salatu wassalam menuntun Mu'ad ilmu yang teramat penting, yang wajib dan sangat wajib dipahami, diyakini, diamalkan, didakwahkan, sabar di atasnya oleh setiap da'i yang menyeru kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasul alaihi salatu wassalam, falyakun, harus, awwala ma tad'uhum, yang pertama yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah ila ayyuhidullah, supaya mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laila. Jika mereka telah mentaati kamu dalam perkara ini, maka ajarkan kepada mereka, beri ilmu selanjutnya bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu siang dan malam. Demikian sampai akhir hadis. Mana dalil bahwa tauhid adalah la ilaha illallah terungkap dalam lafaz yang lain? Di sinilah faedah, manfaat mengumpul hadis-hadis yang datang dalam satu pembahasan. Dalam lafaz yang lain, Nabi bersabda, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah." Yang pertama-tama sekali yang kamu harus dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Berarti tauhid yang dimaksudkan adalah wujud darilah la ilaha illallah. Inilah tauhid, awal dakwah baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau ajarkan sahabatnya juga berdakwah di atas prinsip ini. Bahkan setiap Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala mengajak dan berdakwah di atas kemuliaan yang dengannya ditegakkan surga dan neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Sungguh, betul-betul kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap umat seorang rasul. Apa seruan tiap rasul pada tiap umat mereka? Ani'budullah wajtanibut taghut. Beribadalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tinggalkan semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid. Tauhid ibadah. Pemurnian penghambaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal-akhwat rahimakumullah. Pembahasan tentang tauhid adalah pembahasan yang teramat besar. Ilmu yang teramat agung. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, ayat Al-Quran dari awal sampai akhir adalah tauhid. Dari awal sampai akhir adalah tauhid. Taulah yang tahu, bodohlah yang bodoh. Tapi itu kenyataan. Dakwah Nabi dari awal sampai akhir hakikatnya adalah tauhid. Seruan setiap rasul dari awal sampai akhir hakikatnya adalah tauhid. Karena itu pembahasan tentang tauhid adalah pembahasan yang sangat luas tanpa batas. Sangat luas yang tak bertepi. Sangat dalam tanpa dasar. Yang terbatas adalah tauhid kita. Tapi hakikat tauhid itu sendiri yang Allah anugerahkan kepada hamba tiada batasnya. Karena itu uraiannya hanyalah setiap orang yang menguraikan tauhid hanya terbatas pada kadar yang dia mampu pahami. Adapun hakikat tauhid itu sendiri, siapapun yang mendalaminya, maka akan terlihat keluasannya. Dia mampu lingkup keluasan ini, maka akan semakin terlihat keluasannya. Dia mampu selami kedalamannya, maka akan terlihat kedalaman yang lebih luar biasa lagi. Dia mampu memahami keindahannya, maka akan terlihat keindahan yang lebih mempesona. Dia mampu merasakan kenikmatannya, maka akan terhampar kenikmatan yang lebih membuat hamba akan mampu meninggalkan seluruh kenikmatan yang terlihat dan terdengar olehnya. Itulah tauhid. Karena itu kami minta maaf dalam waktu yang sangat singkat ini kalau hanya mampu memaparkan tauhid sebagai kunci surga hanya dengan kadar apa yang akan kita lihat sebentar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal-akhwat rahimakumullah. Tapi bersamaan dengan itu, tauhid adalah perkara yang paling jelas dalam agama ini. Perkara yang paling terang dalam Islam. Dalam, tanpa dasar, luas, tak bertepi, tapi dia justru yang paling jelas, paling terang. Kita lihat matahari bersinar, kita paham makna terang, lihat matahari bersinar, sampai masjid ini pun yang tidak langsung diterangi oleh matahari, terlihat terang. Tapi terangnya matahari tidak ada nilainya dengan terangnya tauhid. Bahkan cahaya matahari, terangnya matahari hanyalah satu dari ribuan, ribuan, ribuan ayat dari ayat-ayat ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan mudah mempelajari tauhid itu. Tidak sulit memahami tauhid itu. Siapapun yang ingin memahami tauhid, mudah memahaminya. Siapapun yang ingin bertauhid, pasti bisa mewujudkannya. Siapapun yang ingin memiliki tauhid, pasti akan mudah memilikinya. Karena mudahnya, jelasnya, terangnya tauhid itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir." Berulang-ulang ayat ini Allah nampakkan dalam surah Al-Qamar untuk menegaskan sungguh, sungguh pasti kami telah mudahkan Al-Quran, kami telah mudahkan Al-Quran lidzikr, untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk diyakini. Fahal mim muddakir, maka adakah yang mau mengerti? Maka adakah yang mau mengambil pelajaran darinya? Allah sudah nyatakan dengan sumpah, dengan lam taukid, dengan qada litahqiq, tiga penguat sumpah yang tidak disebut, qada tahqiq, iya lam taukid, kemudian qada, datang selanjutnya datang bentuk fi'il madi lagi yang menunjukkan telah, untuk semakin menegaskan kedahsyatan kemudahannya, Allah datangkan bukan langsung dengan namanya tapi dengan damirna yassarna. Kami telah memudahkannya. Itu posisi pembesaran, pengagungan. Allah tidak mengatakan yassarallah, tapi yassarna. Kami, kata Allah. Itu ucapan pembesaran, pengagungan. Supaya mendengarnya membesarkan, mengagungkan pemberitaan ini. Sungguh kami betul-betul telah dan sungguh memudahkan Al-Quran. Memudahkan Al-Quran. Lidzikr. Sementara kandungan Quran yang paling jelas dari awal sampai akhir apa? Tauhid. Berarti tauhidlah yang paling jelas. Tauhidlah yang paling terang. Kalau kita pahami ini jamaah, dan ternyata dia adalah kunci surga, maka apa yang kita pahami dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini? Allah memudahkan untuk memahaminya, memilikinya, meyakininya, mewujudkannya bagi yang menginginkannya dengan semudah-mudahnya, seterang-terangnya. Dan Allah menjadikan yang sangat-sangat-sangat mudah ini sebagai pintu surga. Itu artinya, Allah itu apa bagi kita? Ada seorang kaya yang memiliki hotel, ribuan hotel. Dari ribuan hotel, ada 100 hotel bintang. Bintang 7. Tadi bintang 5 yang tertinggi di dunia, ini bintang 7. Dari 100 itu, 10 bintang 14. Dari 10 ini, 1 bintang 100. Yang satu ini ingin dibagikan kepada antum. Tinggal diberi kuncinya. Mau? Hah? Mau? Semua orang akan mau. Apapun syaratnya? Hah? Apapun syaratnya? Tapi ternyata si pemilik syarat, dia betul-betul memudahkannya. Dia tidak meminta sesuatu dari kita. Dia tidak mengharapkan sesuatu dari kita. Apa yang diinginkan dari kita? Semua yang kita miliki selama 7 turunan, dia miliki. Apa yang diharapkan dari kita? Sangat banyak kekayaannya. Dia hanya ingin memberi tanpa keinginan sedikit pun juga dari kita. Bahkan dengan mudahannya, semudah-mudahnya. Kalau ada orang seperti ini, kita akan melihatnya sebagai apa? Ah. Sebagai apa? Sebagai orang yang pasti paling dicintai, pasti paling disukai, pasti paling disenangi, pasti paling dihormati, pasti paling dihargai, pasti paling dan segala paling. Iya. Iya tidak? Kemudahannya sudah yang terhebat yang dia miliki, terus sangat mudah. Padahal pemberian orang ini tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk setiap hamba. Bukan satu orang yang akan diberi. Semua orang dibuka kesempatan untuk meraih surga ini. Yang kuncinya adalah surga. Yang kuncinya adalah tauhid, la ilaha illallah. Yang mana kunci ini dimudahkan dengan semudah-mudahnya. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya tidak perlu siapapun juga, tapi kitalah yang perlu kepadanya. Terus kenapa kita tidak membesarkannya dengan sebesar-besar pengagungan? Kenapa kita tidak mencintainya dengan kecintaan yang sehebat-hebat kecintaan? Kenapa kita tidak menghormatinya dengan sehebat-hebat penghormatan? Harusnya mudah kan? Dan itu kenyataan. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang mempersiapkan surga satu derajat luasnya seperti langit dan bumi, dan kita tidak tahu berapa derajat yang ada di dalamnya. Ada beberapa hadis yang menyebutkan sekian derajat, tetapi tidak membatasi. Allah buka dengan seluas-luasnya, dengan kunci yang dimudahkan dengan semudah-mudahnya, tanpa ada sedikit pun juga keinginan Allah untuk kita. Dari kita. Inilah tauhid. Kalau begitu, apa yang kita pahami selanjutnya kepada Allah? Apapun paham kita, nanti benar kalau terwujud tauhid. Jadi justru pahamnya yang akan muncul adalah tauhid itu sendiri. Cukup memahami tauhid, pasti langsung bertauhid. Itulah tauhid. Cukup memahami tauhid yang Allah anugerahkan ini, pasti kita langsung tauhidkan Allah. Dengan satu metode tadi. Dan ada ribuan metode untuk memahami perkara ini dengan cara seperti tadi. Ada ribuan cara. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya cermati dulu metode yang pertama agar supaya ilmunya tidak menumpuk. Saya sangat memahami hampir semua yang hadir itu memiliki ilmu tauhid. Sebab sekecil-kecil yang hadir TK, SD itu sudah diajarkan tauhid dalam program yang dibina oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah diajarkan tauhid. Bahkan kadang kalimat yang di buku TK kita baca la ilaha illallah, luar biasa pengajaran tauhid. Tetapi ikhwah, yang diinginkan sekarang adalah tauhid sebagaimana yang dipahami oleh iblis. Hati-hati ucapan saya, jangan dipotong, kemudian disebar, keluar tahdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan ucapan iblis. Ucapan iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat iblis dilaknat tidak bertaubat. Beda dengan Nabi Adam, saat keliru segera bertaubat. Setelah iblis dilaknat, dia nyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qala fa bi'izzatik. Iblis berkata, demi keperkasaanmu ya Allah, demi kehebatan dan keluar biasaanmu ya Allah, laughiyannahum ajma'in, saya betul-betul akan mencelakakan, menjerumuskan mereka seluruhnya, Adam beserta turunan-turunannya, kita termasuk di dalamnya, illa kecuali, kata iblis di hadapan Allah, kecuali ibadaka, hamba-hambamu, minhum, di antara mereka, al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Ini bahasa lain dari tauhid. La ilaha illallah, tadi sudah jelas hadisnya, itu tauhid. Dan la ilaha illallah itu juga apa? Kalimatul ikhlas. Berarti yang iblis pahami, orang yang ikhlas, orang yang memiliki tauhid adalah orang yang mampu selamat dari makar-makarnya. Tauhid ini yang harus kita miliki. Bukan terbatas hanya sekedar Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Belum ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sudah banyak orang bertauhid yang derajatnya lebih tinggi, lebih tinggi, lebih hebat daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hanya kitab itu untuk kita sangat-sangat luar biasa dalam mempelajari tauhid. Tapi bukan terbatas di situ ilmu tauhid. Hakikat tauhid, lihat apa yang iblis katakan. Sesuatu yang iblis sendiri pahami. Mampu selamat dari beragam perdayaan iblis. Yang dalam ayat yang lain, iblis nyatakan di hadapan Allah akan menjerumuskan kita, menyesatkan kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Tidak disebut dari atas. Sebab dari atas turun ilmu untuk menghancurkan empat penjuru serangan ini. Dan disebutkan juga dari bawah, sebab dari bawahlah keluar tentara Allah untuk menghancurkan seluruh orang-orang yang mengikuti jalan iblis. Azab dan musibah. Para ulama menafsirkan dari depan belakang ini berhubungan dengan dunia dan akhirat. Ada orang yang dirusak, dihilangkan, dihancurkan tauhidnya oleh iblis, dijadikan larut dalam dunia, fikirannya dunia, dunia, dunia, dunia. Ada juga yang dijadikan lupa terhadap akhirat. Kanan kiri, para ulama menyebutkannya sebagai syubhat dan syahwat. Ada yang disesatkan oleh iblis, dijerumuskan, dirusak tauhidnya dengan syahwat. Ajakan syahwat, dosa, wanita, kedudukan, harta, dan seterusnya. Ada yang dijerumuskan, dijauhkan dari tauhid, dijerumuskan oleh syaitan dengan syubhat, ilmu-ilmu yang salah, yang mengakibatkan melemah untuk mendatangi masjid, untuk belajar, untuk beragama, untuk bertauhid. Kemudian semakin melemah sampai akhirnya sirna. Dan di antara syubhat iblis, ada yang begitu kena, kita bisa langsung kafir. Sebagaimana di antara ajakan syahwat iblis, ada yang siapa yang mengikutinya, juga bisa-bisa langsung kafir. Ayo, gimana menghadapi hal itu? Tauhid adalah kekuatan menghadapi itu. Itulah tauhid. Ini yang harus kita pelajari. Ini yang harus kita miliki. Ini yang harus kita yakini. Ini yang harus kita amalkan. Ini yang harus kita dakwahkan. Ini yang harus kita bersabar di atasnya. Dengan inilah kita menghadapi syaitan. Dengan inilah kita hidup di muka bumi. Dengan ini kita memasuki alam barzah untuk selamat. Dan dengan ini kita melewati jenjang demi jenjang, kedahsyatan demi kedahsyatan, kedahsyatan demi kedahsyatan di negeri akhirat, sampai akhirnya dengan ini kita membuka pintu surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid ini yang harus kita pelajari. Saat kita belum berwujud, masih berupa ruh, Allah Subhanahu wa taala sudah pertanyakan tauhid kita. Alastu bi rabbikum, di alam ruh kita. Saya, antum, si kecil, si tua, yang berjenggot, yang tidak berjenggot, nah belum tumbuh. Lelaki, wanita, saat seluruhnya di alam ruh, Allah tanya kita, bukankah saya adalah Rabb kalian yang harus kalian sembah, yang tak ada sembahan selain saya? Kita seluruhnya menyatakan, qalu bala syahidana. Semua di alam ruh menyatakan, kami mempersaksikannya ya Allah. Benar, kami mempersaksikannya. Ini tauhid. Dia awal segalanya bagi kita. Karena itu, dalam surah Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmah diciptakannya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali hanya liya'budun, supaya beribadah kepadaku. Ini ilmu tauhid. Perhatikan, semua kata ibadah dalam Al-Quran tafsirkan kepada makna tauhid. Liya'budun, liwahidun. Saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maknanya, saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali hanya untuk mentauhidkanku. Itu penafsiran dari sahabat. Kita dicipta, diwujudkan untuk bertauhid. Setelah hidup, diutus Nabi dan Rasul. Supaya kita tahu apa yang harus kita pahami. Yang ternyata semua Nabi dan Rasul dari awal sampai akhir mengajarkan tauhid. Semua kitab yang diturunkan mengajarkan tauhid. Setiap pengikut Nabi dan Rasul di setiap zaman mengajarkan tauhid. Tauhid lagi yang menjadi maksud penciptaan. Di akhir kehidupan, laqinu mautakum dengan apa? Bila ilaha illallah. Saat sakaratul maut, tuntunkan orang yang mau meninggalnya kalian dengan apa? Dengan kalimat tauhid. Dengan la ilaha illallah. Yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan coba-coba meninggal kecuali kalian hanyalah sebagai seorang muslim yang menyatakan la ilaha illallah, bertauhid. Setelah kematian, tauhid lagi yang akan dipertanyakan di alam kubur. Siapa yang kamu sembah? Siapa yang kamu tauhidkan? Siapa nabimu? Itu keharusan tauhid. Ikut. Apa agamamu? Itu wujud tauhid. Diikutkan. Semuanya tauhid. Setelah kehancuran alam semesta, saat dibangkitkannya kita di padang mahsyar, apa yang terjadi jamaah? Setiap jenjang fase kedahsyatan di padang mahsyar, tauhidlah yang menjadi perkara besar. Di hari akhirat, setiap orang akan mendengar seruan. Ada teriakan di hari akhirat. Apa seruannya? Falyattabi kullu ummatin bima ta'bud. Harus setiap umat mengikuti siapa yang dia sembah. Tauhid. Dan yang sekolah di Al-Madinah, sekolah di As-Sunnah, atau yang suku Jawa, yang suku ini, tidak. Tapi ukurannya, siapa yang dia sembah? Apa yang dia sembah? Ini ukurannya. Tauhid lagi. Maka terseleksi. Yang menyembah berhala, yang menyembah bebatuan, yang menyembah pepohonan, yang menyembah matahari, yang menyembah bulan, yang menyembah bintang, yang menyembah bebatuan, semuanya mengikutinya. Dan setiap yang menyembah selain Allah, pasti masuk ke dalam neraka jahannam. Hancur tauhidnya. Sehingga yang tersisa siapa? Yang tersisa ahli kitab, orang beriman, serta orang-orang munafik. Tiga kelompok tersisa. Ahli kitab mengakui Allah juga sebagai sembahannya. Tetapi hakikat yang dibesarkan bukan Allah. Allah tanya orang Yahudi, siapa yang kamu sembah? Kami menyembah Uzair. Sudah. dijerumuskan ke dalam jahanam ikut. Orang Nasara ditanya, siapa yang kamu sembah? Kami menyembah Isa. Sudah dijerumuskan. Sebab Uzair Nabi Isa bukan pemilik hari kiamat. Malik yaumiddin hanyalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita puji dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang tersisa, orang yang beriman dan orang yang beribadah kepada Allah tetapi riaan wa sum'ah, kata Nabi dalam hadis itu. Ria, beribadah ingin dilihat. Misalnya murid-murid datang pengajian karena ingin dilihat sama kepsek kepala sekolahnya. Kalau ada niat itu, langsung hapus cepat. Batal, batal niat itu. Rubah. Ingin dilihat oleh yang maha melihat. Sum'ah. Iya, beramal ingin didengar. Beramal ingin didengar. Yang ini disuruh sujud kepada Allah bersama dengan orang beriman yang hanya menyembah Allah tidak kepada selain Allah. Yang mampu sujud hanya orang-orang yang beriman, yang bertauhid. Dengan sebenar-benar tauhid. Yang riya, sum'ah, yeah, jangankan sujud. Setiap mereka ingin rukuk, pundak, kaki, seperti papan yang satu. Ingin rukuk? Tidak bisa. Tidak bisa rukuk. Ini yang Allah wujudkan. Dinampakkan di padang mahsyar. Yang beribadah, beramal, berdakwah, berorganisasi, membentuk pesantren, membentuk sekolah dan semacamnya, riaan wa sum'ah. Lihat ikhwah, sampai akhirnya yang selamat, yang kata Allah udkhululna, masuklah ke dalam surga, hanya yang betul-betul bertauhid. Ini kunci segalanya. Ini disebutkan dalam banyak hadis tentang hari akhirat. Di dalam surga, di dalam surga, tauhid seseorang lagi yang membedakannya. Tauhid seseorang yang membedakannya. Bagaimana kedahsyatan tauhid seseorang? Semua pembahasan Quran dan hadis tentang derajat di dalam surga kembali kepada pembahasan tauhid. Misalnya, hadis yang menjelaskan Iqra warqah fa inna akhira manzilatik fi akhiri ayatin taqra'uha aw kama qala alaihi wasallam. Allah berfirman terhadap penduduk surga, baca, disuruh baca Al-Qur'an. Setiap dia baca satu ayat, naik derajat di surga. Disuruh lagi baca, naik derajat lagi. Baca lagi, naik derajat lagi. Yang jelas, baca, naik, baca, naik. Akhir derajat kalian berada pada akhir ayat yang kalian baca. Sementara ayat itu apa? Tak ada satupun kecuali intinya adalah tauhid. Siapa yang membaca ayat kemudian tidak memahami tauhid di dalamnya, berarti belum paham dengan paham yang benar. Itu tauhid yang pertama yang harus terpahami. Tauhid yang pertama yang harus terpahami. Kenapa? Coba perhatikan. Surah yang terdapat dalam ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am yang menjelaskan tentang 10 wasiat. 10 wasiat dalam Al-Quran. Ayat 200-an berapa? Al-An'am. Di ayat pertama Allah sebutkan 5 wasiat. Ayat selanjutnya 4 wasiat. Ayat selanjutnya 1 wasiat. Di ayat pertama, setelah menyebutkan 5 wasiat, Allah berfirman, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian ta'qilun, supaya kalian memahaminya. Setelah itu Allah sebutkan 4 wasiat. Kita tidak bahas wasiatnya. Di akhir ayat Allah berfirman, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun." Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian tadzakkarun, sadar. Ta'qilun, ilmu yang terikat, terpahami, terikat. Tadzakkarun, ilmu yang sudah mampu mengingatkan, menyadarkan. Di ayat yang selanjutnya, Allah sebutkan satu wasiat dan Allah tutup dengan firman-Nya, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian tattaqun, bertakwa. Ini ilmu yang sudah menjadi kekuatan takwa. Ilmu yang sudah menjadi kekuatan takwa. Para ulama menyebutkan takwa harus diawali dengan ta'qilun dulu. Baru kemudian tadzakkarun. Baru selanjutnya tattaqun. Yang ternyata dalam ta'qilun 5 wasiat, yang pertama dari 5 wasiat ini, ta'qilun jenjang yang pertama ini, wasiat pertama dari yang 5 ini, yang pertama, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku billahi syai'a." Baru wabil walidaini ihsana dan seterusnya. Qul, sampaikan ya Muhammad, ta'alu, mari kemari, kata Allah. Saya bacakan kepada kalian apa yang Allah wasiatkan kepada kalian berupa sesuatu yang Allah haramkan kepada kalian. Keharaman kesyirikan. Jangan sekali-sekali kalian melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun juga. Ini ternyata yang pertama dari 10 ini. Sementara 10 ini kalau kita lihat dari urutan akhir ayatnya merupakan jenjang ilmu, jenjang tingkatan ilmu. Ternyata yang pertama harus selamat dari syirik, terwujud tauhid. Selamat dari syirik, terwujud tauhid. Olehnya ikhwah, kemampuan belajar kita harusnya setiap melihat ayat, tauhid yang harus pertama yang mampu kita lihat. Apalagi kalau ayat itu memang langsung tauhid pembahasannya. Sebab tauhid adalah kedahsyatan terdahsyat. Iya. Luar biasaan yang sangat luar biasa. Jangankan yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama yang berhubungan dengan pasar, tempat terjelek di muka bumi, ilmu agama, ilmu tauhid yang berhubungan dengan pasar, pasar adalah tempat terjelek di muka bumi. Dalam sebuah hadis Nabi ditanya tempat terbaik di muka bumi dan tempat terjelek di muka bumi. Nabi menjawab, "La adri, saya tidak tahu." Turun Jibril memberitahu bahwa tempat terbaik adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Dan tempat terjelek adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Kita tidak bahas ilmu tauhid di masjid. Tapi itu jelas. Tapi di pasar, di tempat terjelek di muka bumi. Sebagian ulama menyebutkan, di situ syaitan menancapkan dua bendera perangnya. Benda perang, syaitan ditancapkan di pasar. Ternyata, dengan ilmu tauhid, jangankan proses dalam pasar, sekedar masuk pasar, dengan ilmu tauhid, kita sudah bisa dapat 1 juta. 1 juta, 1 juta ketiga, plus istana di surga. 1 juta pengampunan dosa, 1 juta pengangkatan derajat, dan 1 juta hasanah. Ditambah, banalahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya surga, rumah di surga. Ketika orang masuk pasar dan membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tauhid. Tolong pahami ikhwah, dakwah ahlus sunnah adalah dakwah tauhid. Ini harus menjadi perkara yang terbesar, paling terpahami. Dan tidak boleh tidak, paling terpahami. Kalau ada ahli sunnah, pembahasannya ilmu ini, ilmu itu, tapi tidak mengerti pembahasan tentang tauhid, belum ahlus sunnah itu. Bagaimanapun hebatnya pembahasan fikihnya, bahkan hakikat pembahasan fikih itu terletak pada kehebatan tauhid seseorang. Ibnu Qayyim mengungkap fikih yang sebenarnya, ketika ilmu tentang ahkam, hukum-hukum itu, mampu dipahami oleh si faqih berhubungan dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kebesaran keagungan Allah, yang dengannya orang yang memahaminya akan semakin mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, sang pembuat hukum. Itulah faqih yang sebenarnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ini pendahuluan. Tujuan pendahuluan ini ingin membongkar paham kita bahwa tauhid hanya sekian. Tauhid hanya sekian. Saya belajar tauhid hanya perlu sekian. Saya dakwah tauhid hanya perlu sekian. Saya mengajar tauhid hanya perlu sekian. Paham jahat. Bongkar itu. Tauhid, ini tangan tidak bisa membatasinya. Habis di mana? Bisa? Rubah sekarang. Kalau antum keluar dari masjid ini, kemudian berpikir, apapun yang saya lihat, bagaimana bertauhid, yang saya dengar, bagaimana menjadi ilmu tauhid, yang saya lakukan, bagaimana tauhid, mampu dihubungkan semuanya ke tauhid, itu berarti muhadarahnya berhasil. Berhasil sekian persen. Belum maksimal. Tapi itu sudah sangat luar biasa. Tapi kalau antum keluar, iya, yang langsung terlihat, dan dari Makassar, iya, begitu selesai muhadarah, yang langsung terlihat, oh, perjalanan pulang sudah rindu sama si dia, oleh-olehnya, ininya, dan selainnya. Ini orang Makassar goblok. Tak paham tauhid. Yang lain pun demikian. Ya, berbicara tentang goblok-goblok apa? Adakah lebih goblok dari masyarakat jahiliyah? Hah? Kenapa masyarakat jahiliyah dikatakan jahiliyah? Tidak mau menerima la ilaha illallah. Tidak mau bertauhid. Itu hakikat kegoblokan. Itu hakikat kebodohan. Sebagaimana kalau berbicara tentang ilmu, adakah ilmu yang lebih dari tauhid? Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilm. Allah bersyahadat dan tidak ada syahadat yang lebih dahsyat dari syahadat ini. Allah bersyahadat bahwa la ilaha illahu. Tauhid, syahadat Allah. Tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya dia. Siapa yang Allah ikutkan dalam syahadat? Wal malaika, seluruh malaikat. Malaikat, kata Nabi dalam sebuah hadis, tidak ada satupun tempat sejengkal di langit kecuali ada malaikat yang memperhambakan diri kepada Allah. Semuanya menyatakan tauhid. Siapa lagi selain malaikat? Wa ulul ilmi. Jin dan manusia, tidak disebutkan jin dan manusianya, tapi disebutkan sifatnya. Ulul ilmi, orang yang diberi ilmu. Ini ukuran keilmuan. Ini ukuran keilmuan. Jadi keluar, bagaimana mampu melihat tauhid? Berpikir. Dengan pikiran orang-orang yang bertauhid. Menjadikan apa yang kita lihat, menambah ilmu tauhid. Mewujudkan tauhid. Memperhebat tauhid. Mengembangkan tauhid. Sehingga jadilah. Apa temanya? Indonesia bertauhid. Kalau hanya di masjid, itu masjid bertauhid. Temanya apa? Indonesia bertauhid. Sebagian antum di masjid saja belum bertauhid. Ngantuk. Sebagian, tapi tidak semuanya. Sebagian ngantuk. Seperti yang di sana itu. Coba yang di sana itu. Yang tertunduk. Ayo coba di sana yang tertunduk itu. Itu karena kurangnya tauhid. Jelas itu. Kalau orang memahami hebatnya, dahsyatnya tauhid, itu tidak akan mengantuk itu. Pengantin baru mengantuk, kah? Ayo, pengantin baru, begitu sudah berduaan dengan si dia, melihat si dia, mengantuk tidak? Hah? Mengantuk? Yang pernah, yang anak muda, ya, menyesal sajalah siapa suruh terlambat. Kenapa? Kenapa tidak mengantuk? Ada sesuatu yang sangat menarik. Bagi seorang muslim, ada lebih menarik dari tauhid. Berarti kalau orang membahas terhadap tauhid kemudian mengantuk, berarti apa itu? Pandangan tentang tauhidnya lemah. Kalau ada ustaz yang berpaham, oh judulnya tauhid, saya sudah biasa di situ, tidak perlu hadir. Itu lemah tauhidnya. Pasti itu. Lakukan itu. Kalau misalnya dia hadir di sini, saya tidak perlu bahas, saya tidak perlu dengar. Sebab justru tauhid mengantar kemana? Semakin bertauhid seseorang, dia akan semakin melihat dirinya kekurangan, kekurangan, kekurangan, kekurangan, kekurangan. Sehingga yang muncul adalah astaghfirullah. Kita langsung ke akhir pembahasan tauhid. Ini salah satu akhir pembahasan tauhid. Setiap orang yang bertauhid, jadi kalau orang sudah mampu memandang melihat sesuatu dengan tauhid, iya, maka keberhasilannya lihat kalau dia mampu beristighfar dan semakin hebat beristighfar. Itu tauhid. Tidak boleh tidak, pasti ke situ. Banyak dalil tentang itu. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Apa perintah kedua? "Wastaghfir li dzambik." Wastaghfir li dzambik. Ilmuilah ya Muhammad. Perintah dari Allah. Ilmuilah ya Muhammad bahwa la ilaha illallah tauhid. Setelah itu, perintah apa? Wastaghfir li dzambik. Minta ampunlah kamu ya Muhammad terhadap dosa dan kekeliruanmu. Minta ampun. Wastaghfir li dzambik. Nabi bersabda, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dari mana Allah memulai. Mulai dengan bertauhid, akhirnya kemana? Istighfar. Habis sholat, Nabi suruh apa? Istighfar. Habis bermajlis ilmu, apa yang dibaca? Kafaratul majlis. Kafara untuk menggugurkan dosa. Astaghfiruka, kita baca dalam kafaratul majlis, minta ampunan. Harus ke situ. Terakhir, kenyataan yang paling nampak untuk dalil ini, ya, perjalanan hidup Nabi sebagai orang yang berilmu, orang yang beriman, orang yang beramal, orang yang berdakwah, orang yang bersabar, orang yang bersyukur, orang yang mewujudkan berbagai jalan-jalan tauhid. Ini Nabi. Nabi yang sampai dalam perjalanan hidupnya, Nabi yang paling hebat dalam seluruh jalan tauhid. Dalam ilmu, dalam iman, dalam dakwah, dalam kesabaran, dalam kesyukuran, dalam sholat, dalam puasa, dalam sedekah, sebagai pemimpin, sebagai apapun. Nabi yang terhebat. Nabi mencontohkan dengan petunjuk yang terhebat. Ternyata di akhir perjalanan yang merupakan yang Nabi capai dalam bertauhid, apa perintah Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini kemenangan sudah. Jika telah datang pertolongan, fath, kemenangan, kamu sudah masuk, melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, jamaah demi jamaah. Apa perintah Allah di situ? Ini ayat akhir hidup Nabi. Apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika. Apa perintah terakhir? Wastaghfir innahu kana tawwaba. Disuruh bertasbih, terus memuji Allah. Perintah terakhir, wastaghfir. Pasti istighfar akhirnya, ayat yang dipelajari salah. Sebab kalau benar, pasti jalurnya ke situ. Atau tauhid yang dipelajarinya benar, tapi orang yang mempelajarinya, niatnya salah, sehingga terpalingkan. Atau tauhid yang dipelajarinya benar, niatnya benar, tapi iya, dia melakukan amalan-amalan yang merusak, memalingkan tauhid. Amalan-amalan yang merusak, yang memalingkan tauhid. Sehingga tidak mengarah ke sana, kepada istighfar. Bertauhid, Pasti astaghfirullah. Itu tauhid. Arahnya pasti ke sana. Astaghfirullah. Karena itu, kalau ada orang yang berdakwah kepada tauhid, di atas tauhid, tetapi tidak pandai melihat cacat pada dirinya, kekurangan pada dirinya, justru hanya pandai melihat cacat orang lain, maka itu tanda alamat yang sangat terang, bukan kabur, alamat yang sangat terang, tauhid orang ini rusak. Rusak. Terang itu. Jelas. Sebab kalau benar, pasti astagfirullah. Ibnu Qayyim mengatakan, tauhid adalah perkara yang paling bersih. Tauhid adalah perkara yang paling bening. Tauhid itu sesuatu yang paling putih. Lihat sesuatu yang paling putih, paling bening, paling bersih, paling suci. Sekecil apapun noda, pasti terdeteksi. Pasti terlihat. Ya tidak? Misalnya kain putih, yang sangat putih, baru dibeli misalnya, baru keluaran pabrik, belum dipegang oleh pedagang. Putih betul. Setitik debu. Bahkan debu. Yang saat kita buka jendela, masuk cahaya matahari, terlihat debu ini. Ini debu yang seperti ini tidak terlihat. Tetapi bisa lengket di pakaian. Ketika pakaiannya sangat putih, itu akan nampak. Cermin yang paling bening. Cermin yang paling bening. Debu yang seperti ini lengket nampak. Kata beliau, tauhid seperti itu. Kalau orang memiliki tauhid, maka kemampuannya dalam melihat kesalahan, cacat, kekurangan itu sangat terang, sangat jelas. Apalagi dirinya, tempat tauhid itu. Tempat tauhid adalah hati. Sumber dosa di hati juga. Masa dia tidak mampu melihatnya dengan tauhidnya? Mampu melihat hatinya orang? Kerusakan itu. Kalau benar tahu itu seorang, maka pasti jelas. Siapa dia? Apa dia? Bagaimana dia? Cacatnya dia? Rusaknya dia? Karena itulah astaghfirullah. Itu tauhid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pendahuluannya, akhirnya. Tinggal apanya? Tinggal intinya. Bagaimana bertauhid? Sudah tergambar sebelumnya. Tauhid, la ilaha. Ini praktis langsung saja. La ilaha illallah. Kalimat ini. Mau bertauhid? Ini. Mau bertauhid? Bagaimana bertauhid? Iya. Bagaimana bertauhid? Tidak usah ambil penjelasan manusia. Langsung ambil penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengikuti penjelasan ini pasti selamat. Bahkan Allah sumpahi, selain penjelasan ini pasti celaka. Allah yang sumpahi pasti celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal asr," demi masa. Tempat mewujudkan tauhid. Siang dan malam mewujudkan tauhid. Wal asr, demi masa. Innal insan, sungguh seluruh manusia, la, betul-betul, fi, berada dalam, khusrin, celaka, binasa. Semua manusia. Ini asal maknanya, semua manusia. Ini asal maknanya. Sebab al-insan, kata jins, pakai alif lam. Alif lam di sini, jinsiyah lil istidrak. Yang maknanya seluruh manusia. Betul-betul pasti dalam kerugian, celaka, binasa. dengan sumpah Allah nyatakan. Pasti binasa. Allah sudah bersumpah. Apalagi dengan kalimat penegasan yang bertubi-tubi. Seandainya selesai sampai di sini ini ayat, maka tidak ada keselamatan. Tapi syukurlah. Illa kecuali. Hanya ini yang selamat. Orang bertauhid, kalau terhadap ayat Al-Quran, luar biasa. Iya. Kalau pebisnis, apa yang terlihat yang membuat mata membelalak? Ayo Bang Andre. Itu terlihat itu, maka matanya keuntungan. 100% keuntungannya. Kalau keuntungannya 1000%. Iya, dia lupa makan sudah itu. Ketahuilah ikhwah, bagaimanapun hebatnya kebahagiaannya orang yang melihat keuntungan dari hasil perdagangan, itu tidak ada nilainya. Kebahagiaan yang mereka rasakan saat orang yang betul-betul bertauhid melihat ayat-ayat Al-Quran. Ini ukuran tauhid. Melihat ayat-ayat Al-Quran, bahagia betul. Luar biasa betul ini ilmu ini. Allah bersumpah, celaka semuanya kecuali alladzina amanu, yang beriman. Ini yang pertama. Mau bertauhid, miliki ini. Ilmui, pelajari untuk lahir keyakinan. Iya, terwujud keyakinan ini. Jelas? Wa amilus solihat. Yakini, ilmui, yakini untuk kita amalkan. Terus, wa tawasaw bil haq. Dakwahkan. Terus bersabar di atasnya. Wa tawasaw bis sabar. Inilah jalan bertauhid. Yang intinya dua. La ilaha penafian. Dihafal semuanya yang baca salatul usul. La ilaha nafian la jami'a ma yu'badu min dunillah. Kalimat penafian terhadap semua disembah selain Allah. Illallah musbitan lil ibadah lillahi wahda. Penetapan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Sangat mudah. Tolak semuanya. Jangan terima siapapun selain Allah. Tetapkan hanya Allah. Sekarang menetapkan apa? Menetapkan sebagai ilah. Apa itu ilah? Ini yang perlu. Apa itu ilah? La ilaha. Tidak ada ilah. Kecuali hanya Allah. Allah jadikan satu-satunya ilah. Apa itu ilah? Saya kasih pendekatan singkat. Setiap kita punya keinginan. Punya. Ayo, punya keinginan. Punya harapan, cita-cita yang diinginkan. Yang diinginkan pasti dicintai. Semakin diinginkan, semakin dicintai. Ya tidak. Ya tidak. Setiap orang pasti punya itu. Ingat. Di antara yang kita inginkan, yang kita cintai. Ada yang menjadi puncak. Kapan bertentangan dengan keinginan lain? Yang lain itu tidak dianggap. Yang penting yang puncak. Ya kan? Puncak cinta. Itulah makna ilah. Kapan puncak cinta selain Allah, maka kita masih musyrik. Sederhana. La ilaha. Ini langsung ini. Maaf ini, pembahasannya saya paksakan ini. La ilaha. Tidak ada yang menjadi puncak cinta. Puncak harapan. Puncak takut. Kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum, maka belum berla ilaha illallah. Makanya jangan bermain-main. Nah, disinilah makna, sebagian ulama menyebutkan, sesuatu yang paling berat dalam beragama adalah bertauhid, ikhlas. Di sini ini. Ini penjelasannya di sini. Kalau tadi kita sebutkan kemudahannya, beratnya di sini nih. Sebab langsung berhubungan dengan hati. Hati punya keinginan, ini. Iya, saya ingin. Nggak, jangan. Kamu hidup, kamu beribadah bukan untuk kamu, bukan untuk dirimu. Kamu hidup, kamu beribadah untuk Allah. Yang kamu cari dalam ibadah bukan yang kamu cintai, yang Allah cintai. Itu tauhid. Kalau kita paham ini, sangat sederhana. Solat di atas itu, ceramah di atas itu, dakwah di atas itu, sedekah di atas itu. Semua amalan yang menjelaskan siapa yang melakukan ini masuk surga, melakukan ini masuk surga, berbakti kepada orang tua masuk surga, melakukan ini, semuanya kembali kepada ini. Kalau tidak ada ini, tidak ada surga. Sebab ini kuncinya. Lakukan amalan itu di atas nilai tauhid. Saya sholat sebab yakin hanya Allah yang saya berhak untuk disembah. Hanya Allah yang paling saya cintai, paling saya besarkan, paling saya agungkan, saya paling takuti. Selainnya tidak. Saya berceramah karena ini, mendengar karena ini, sedekah karena ini, puasa, haji, umrah, semuanya karena ini. Itulah tauhid. Jelas? Terus, ini intinya pembahasan yang kedua. Terakhir, 1-2 menit. Apa itu? Kenapa kita mau bertauhid? Disitulah arah ilmu. Siapapun yang dengan ikhlas menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, yakin, menolak semua disembah selain Allah, beribadah hanya kepada Allah, itu sudah bertauhid. Iya. Hanya ini bisa goyang, bisa bertambah, bisa kurang, bisa hilang. Iya. Apa yang diperlukan selanjutnya? Kenapa dia bertauhid? Kenapa hanya Allah yang disembah selainnya tidak? Kenapa hanya Allah yang paling dia cintai selainnya tidak? Kenapa hanya Allah yang diharapkan selainnya tidak? Kenapa hanya Allah yang dia takuti selainnya tidak? Kesinilah arah ilmu yang harus kita arahkan. Jadi, semua arah ilmu kembalikan ke sini. Bagaimana kita memahami pembahasan, ceramah, ayat, hadis untuk apa? Untuk mendukung, menguatkan. Kalau begitu, kesimpulannya, setelah belajar ini, hadir di sini, mendengarkan ini, membaca ayat ini, membaca hadis ini, maka pasti, ini caranya, harus mengarah. Kalau begitu, Allah betul-betul maha berhak untuk disembah, selainnya tidak. Harus arahkan ke situ. Harus kita mampu melihat semua ilmu itu bahwa, oh kalau begitu, Allah betul yang berhak untuk disembah. Dan ilmu itu, globalnya kembali kepada tiga hal. Satu, cinta. Dua, harapan. Tiga, takut. Dalilnya? Iya. Alhamdulillah. Suratul Fatihah adalah induk Al-Quran. Semua ayat Al-Quran dari awal sampai akhir adalah ilmu tauhid. Semua surah dalam Al-Quran itu kembali kepada suratul Fatihah. Berarti puncak tauhid pasti ada dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin itu pernyataan cinta. Ar-Rahmanir-Rahim itu pernyataan harapan. Maliki Yaumiddin itu pernyataan takut. Baru setelah itu, apa yang muncul? Tauhid. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Arahkan ke situ. Arahkan agar supaya setiap ilmu semakin memantapkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap ilmu semakin memantapkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Setiap ilmu semakin memantapkan Maliki Yaumiddin. Jelas? Tapi cara yang lebih praktis, ini yang praktis. Langsung antum rasakan saat ini. Baca alhamdu sesuai dengan metode alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim itu ikut pada ayat sebelumnya. Maliki Yaumiddin tidak berdiri sendiri, ikut pada ayat selanjutnya. Artinya wujudkan cinta kepada Allah yang menyatu dalam harapan dan menyatu dalam takut. Jangan pisahkan. Di situ tauhid. Harus menyatu. Menyatu, wujudkan cinta yang menyatu dalam harapan, menyatu dalam takut. Antum cintai Allah. Coba cintai Allah saat ini. Hanya dia yang kamu cintai. Mengharap, takut kepadanya. Tidak ada selainnya. Langsung terasa itu nikmat. Berdiri rukuk, langsung terasa itu. Jangan selain Allah. Jelas? Akhir dari akhir adalah setelah iyyaka na'budu, apa yang terakhir? Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Setelah kita mampu memahami ilmu, mengerahkan semua ilmu kepada cinta, harapan, dan takut, dan menyatukan tiga ini sebagai kekuatan tauhid, maka miliki yang terakhir. Terus meneruslah minta pertolongan kepada Allah. Disitulah kedahsyatan tauhid. Orang bertauhid adalah orang yang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan mengingatkan diri saya dan kepada jamaah untuk senantiasa membaca doa permintaan tolong Ini doa permintaan tolong tidak sembarang Nabi beritahu. Yeah. Nabi memberitahunya hanya kepada sahabat yang bisa menanggung kehebatan doa ini. Kalau antum bisa, saya akan beritahu. Artinya kalau saya beritahu antum betul-betul besarkan ini doa, langsung diamalkan. Baca sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, hanya kepada-Mu saya meminta, tidak kepada selain-Mu. Bantu saya. Ternyata permintaannya minta bantuan. Ibnu Taimiyah berkata, doa yang terdahsyat, doa minta bantuan. Makanya Nabi mengajarkan ilmu khusus ini kepada sahabat khusus dengan pernyataan, Ya Mu'ad, saya cinta kepada kamu karena Allah. Karena itu, jangan kamu lupa bacaan ini. Ini khusus betul ini. Minta tolong, Allahumma a'inni, bantu saya ala dzikrik, untuk terus berzikir kepadamu, wa syukrik, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperindah ibadah terhadapmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan, dan termasuk ke dalam golongan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu memanfaatkan seluruh fasilitas kebaikan yang Allah beri kepada kita untuk bertauhid sampai malakul maut datang menjemput kita. Allahumma amin ya rahman rahim.